شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan dan kondisi kita kembali bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun hujan berkucur deras. Juga kita berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma hawalaina la alaina. Bilang Arab ya, suara kita ngarang. Kalau nyari. Halo? Yes? Tanya les. Jadi? Jadi gimana? Halo? Yes? Nyan? Bapak-bapak ngomong lagi ngarang aja lah. Baik, para ikhwan dan akhwat jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali akan meneruskan materi pembahasan kita, kitab yang penting untuk kita pahami minimalnya sekali dalam kehidupan kita agar kita benar-benar merealisasikan tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah. Bab terakhir yang kita bahas adalah bab 49. Sekarang kita lanjut pada bab setelahnya, yaitu bab 50. Penulis menyebutkan babnya langsung membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asmaihi. Dan bagi Allah itu nama-nama yang sempurna, yang indah. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah nama-nama Allah pada kajian tematik kemarin sudah kita bahas kaidah-kaidah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku bawa catatannya, kaidah terakhir kemarin, ilhad terhadap nama-nama Allah. Nah, pembahasan bab 50 ini membahas tentang ilhad. Ilhad terhadap nama-nama Allah. Di sini Allah mengatakan, Allah memiliki asma'ul husna. Asma'ul husna disebutkan dalam 4 tempat di dalam Al-Quran. Kata Asma'ul Husna ada 4 kali di dalam Al-Quran. Satu yang dibawakan penulis surat Al-Isra ayat 180. Yang kedua dalam surat Al-Isra, same Al-Isra ayat 110. Al-Isra 110. Qul ida'ullah awidu'ar rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Panggillah Allah, panggillah Ar-Rahman, nama mana saja yang engkau panggil untuk berdoa, Allah memiliki nama-nama yang husna. Dua. Yang ketiga, dalam surat Thoha. Dalam surat Thoha ayat 8. 8. Pakai bahasa isyarat jelas sih, 8. Thoha ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. 3, 4. Yang keempat dalam surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 24. Al-Hasyr ayat 24. 24. Allah berfirman, wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Jadi empat tempat di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang asmaul husna. Kemudian poin yang ke 2. Kita baca dulu dalilnya. Kita baca dalil yang disebutkan oleh penulis. Pertama surat Al-Isra ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Nama-nama yang husna kemarin kita sebutkan, husna artinya adalah puncak keindahan, puncak kesempurnaan. Kemudian mohonlah, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad, ilhad terhadap nama-nama Allah. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, Ibnu Abbas menjelaskan makna yulhiduna fi asma'ihi, berbuat ilhad terhadap nama Allah, yusrikuna, berbuat syirik. Orang yang membuat syirik terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas juga dia berkata, sammau Allata minal ilah wal uzza minal aziz. Mereka memberikan nama berhala pecahan dari nama Allah. Sudah kita bahas kemarin. Memberikan nama berhala pecahan dari nama Allah. Allata dari kata al-ilah, al-uzza dari kata al-aziz. Sudah kita bahas kemarin juga. Kemudian diriwayatkan dari Al-A'mas dalam menafsirkan ayat tersebut, dia berkata, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka memasukkan sebagai nama-nama Allah padahal itu bukan nama Allah. Mereka memasukkan sebagai nama Allah padahal itu bukan nama Allah. Nah, tiga penafsiran ini menyebutkan bentuk ilhad. Menyebutkan bentuk ilhad terhadap nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah bahas kemarin. Jadi bentuk ilhad pertama, berbuat syirik terhadap nama Allah. Mana di sini? Berbuat syirik dengan nama Allah, yaitu memberikan nama berhala pecahan dari nama Allah. Al-Lata mereka ambil dari Al-Ilah, Al-Uzza mereka ambil dari Al-Aziz. Yang kedua, memberikan nama kepada Allah yang bukan nama Allah. Seperti orang Nasrani memberi nama Allah adalah Bapak kemarin itu, Al-Ab. Yang ketiga, mengingkari nama Allah. Mengingkari nama Allah seperti perbuatan Mu'tazilah kemarin sudah kita sebutkan. Orang-orang yang mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala. Intinya poinnya adalah ilhad terhadap nama Allah. Nah, bab ini sebenarnya berkaitan dengan bab di awal, yaitu bab 39. Bab 39 kemarin sudah kita bahas pada bab 39. Man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Orang yang menolak sebagian dari nama dan sifat Allah. Jadi kan sama aja sebenarnya. Ilhad, salah satu makna ilhad adalah menolak nama Allah. Jadi penulis itu dipisah-pisah mungkin hikmahnya itu untuk mulang, murojaah, diulang lagi biar ingat, nanti diulang lagi. Walaupun sama pembahasannya seperti pembahasan menyandarkan nikmat kepada selain Allah kemarin. Pertama beliau bahas menyandarkan hujan kepada bintang. Kemudian beliau bahas menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Lalu ketiga beliau bahas menyandarkan nikmat kepada diri sendiri. Ini sama saudara. Poinnya menyandarkan nikmat kepada selain Allah, cuman beliau pisah-pisah pembahasannya. Mungkin hikmahnya adalah biar kita merujaah, mulang terus biar tidak lupa. Kemudian kaidah yang bisa kita ambil juga. Jadi poin pertama tadi adalah Asma'ul Husna itu disebutkan di dalam 4 tempat di dalam Al-Qur'an. Poin yang kedua, perbuatan ilhad terhadap nama Allah tadi, memberikan nama berhala dari nama Allah. Yang kedua, memberi nama kepada Allah yang bukan termasuk nama Allah seperti perbuatannya Nasrani. Yang ketiga, kemarin menolak nama Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari maknanya seperti orang-orang Mu'attilah, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah punya nama tapi tidak memiliki sifat. Al-Alim, Al-Alim nama Allah itu bukan berarti Allah itu memiliki sifat ilmu, tidak. Itu sudah kita bahas kemarin. Nah, kemudian poin yang ketiga di sini Allah mengatakan fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Bagaimana cara kita berdoa dengan nama Allah itu? Ya kan? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Bagaimana cara kita berdoa ya? Pertama, kita misalnya kita ingin berdoa minta rezeki. Kita panggil nama Allah yang Maha memberi rezeki. Ini caranya, ya Ar-Razzaq. Wahai Ar-Razzaq yang memberi rezeki, urzukni, berikan aku rezeki. Jelas ya? Atau kita ingin dimudahkan urusan kita. Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mudahkanlah urusanku. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita panggil nama-nama yang sesuai dengan isi doa. Itu namanya bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti zikir pagi dan petang. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi 'ala dinik. Jadi banyak. Intinya itu bab tawassul dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Paham sini ya? Berdoa dengan nama Allah di situ kita panggil nama Allah yang sesuai dengan isi doa. Ini yang sunnah. Ada pun sebagian orang bikin zikir-zikir khusus, misalnya zikir ya Jabbar, biar antum kabal, baca ya Jabbar. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar 1000 kali. Amalan bid'ah. Jadi panggilkan Jabbar kan Maha Perkasa ya kan? Ya Jabbar biar bisa mengangkat barbel yang kuat, zikir ya Jabbar 1000 kali. Nah, ini bid'ah. Bid'ah. Yang benar adalah kita mau berdoa apa? Panggil nama Allah yang sesuai dengan isi doa. Itu poin pertama. Poin yang kedua, poin yang kedua adalah berdoa dengan nama Allah, maksudnya adalah doa ibadah. Doa ibadah. Kurangnya sedikit. Antum ingat enggak? Kita pernah bahas doa ada dua. Doa masalah dengan doa ibadah. Doa masalah kan langsung minta. Itu namanya doa masalah. Kalau doa ibadah, kita beribadah kepada Allah, terkandung unsur doa. Contoh, ngapa kita puasa? Ngapa kita puasa? Kan banyak keutamaan puasa. Secara tidak langsung kita mohon kepada Allah. Paham ya? Sholat. Ngapa kita sholat? Di antara keutamaan sholat, orang yang sholat 5 waktu seperti mandi 5 kali sehari. Di saat kita sholat, kan sama juga kita minta kepada Allah, sucikanlah dosaku, ya enggak? Nah, itu maksudnya itu namanya doa ibadah. Dengan ibadah kita berdoa kepada Allah. Nah sekarang, bagaimana melaksanakan doa ibadah dengan nama-nama Allah tadi? Pertama, contoh. Nama Allah At-Tawwab Al-Ghafur Al-Ghaffar. Nama Allah itu At-Tawwab Al-Ghafur Al-Ghaffar. Mirip-mirip artinya Maha Pengampun, Maha Menerima Taubat. Kalau kita tahu nama Allah itu Maha Pengampun, Maha Menerima Taubat, berarti ketika kita berdosa, yang kita lakukan bertaubat kepada Allah. Nah itu namanya konsekuensi dari nama Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Berarti kalau kita berdosa, kita bertaubat. Itu namanya berdoa dengan nama Allah secara perbuatan kita. Kita bertaubat ini kenapa? Karena Allah Al-Ghafur At-Tawwab Al-Ghaffar. Begitu juga Allah itu memiliki nama Ar-Razzaq. Kita tahu nama Allah Ar-Razzaq, berarti kita minta rezeki kepada Allah. Usaha kita terus dengan baik, kemudian minta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Yang kedua adalah mentadabburi alam semesta ini yang menunjukkan kepada kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Fanzur ila asari rahmatillahi kaifa yuhyil ardha ba'da mautiha." Lihatlah bagaimana pengaruh rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah dia mati. Jadi ketika tanah sudah kering, Allah turunkan hujan, bumi pun menjadi hidup. Nama Allah, Allah itu Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Allah menghidupkan alam semesta. Caranya bagaimana? Dengan menurunkan hujan. Taulah kita, berarti nama Allah Al-Hayyu betul-betul Allah miliki sifat Al-Hayyu, Maha menghidupkan. Dan nama-nama yang lain, jelas ya, nama-nama yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, bagaimana Allah mengajarkan kasih sayang seorang singa kepada anaknya. Karena singa itu kan binatang buas, kenapa sama anaknya tidak dimakan dan digulai sama dia? Nah, Allah yang mengajarkan kasih sayang. Ular berbisa, sekali matuk bisa mati, tapi dengan anaknya sayang sama anaknya dia. Siapa yang mengajarkan itu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ketika kita baca nama Allah yang 99 kemarin kita baca itu, kita renungi alam semesta dari isi nama-nama Allah tadi. Itu cara mengamalkan nama-nama Allah dengan perbuatan. Nah kemarin tambahan Pak Eda, kan Allah itu innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang ahsaha menghitungnya maka dia masuk surga. Kata menghitungnya artinya 3. Satu dia hafal. Yang kedua dia pahami maknanya. Yang ketiga dia amalkan konsekuensinya. 99 nama yang Anda kasihkan kemarin itu, pertama dia hafalkan, yang kedua dia pahami kandungan maknanya, baru yang ketiga dia amalkan sesuai dengan nama-nama itu. Bagaimana cara ngamalkannya tadi? Berdoa sesuai isi doa, atau kita merenungi kekuasaan Allah sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau kita beribadah sesuai dengan nama Allah. Allah At-Tawwab berarti kita bertaubat, Allah Asy-Syakur berarti kita banyak beribadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepetan kita. Hah? Cepetan kita. Dan ya. Ini kan ada rekamannya. Nah, rajin sikit lah. Tinggal diulangnya lagi. Karena anak kan tujuannya sampai bab 53 itu. Mas 1, 5, 2, 3, 5. Sampai berarti 4 tinggi bab malam itu. Makanya anak cepat sikit. Kemarin ada pun kaedah-kaedah nama-nama Allah sudah kita bahas alhamdulillah pada pertemuan kajian tematik kemarin. Kelas selesai, habis masalah nama-nama Allah. Ilhad terhadap nama Allah ini sebenarnya masuk bab syirik di dalam asma wa sifat. Beliau masukkan sebagai cuplikan Jadi syirik itu kan ada dalam syirik rububiyah, ada dalam uluhiyah, dan ada juga dalam asma wa sifat. Syirik dalam asma wa sifat itu ilhad. Ilhad terhadap nama Allah.